Ibrahim an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata aku bertanya wahai Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ar ra'si. Sungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat rambutku. Ya, kalau perempuan diikat rambutnya apa namanya? Jadi setiap kalau perempuan rambutnya panjang diikat berarti apa namanya? Apa? Yang ngikat rambutnya, baik diikat dengan rambutnya atau dengan tali atau dengan alat atau apa? Dia ikat rambutnya, biasanya perempuan seperti itu. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah seorang wanita yang biasanya sering mengikat rambutku. Afa anqudhuhu lil ghusl al janabah? Apakah aku harus mengurainya ketika aku mandi junub? Ini terang-terangan ya. Bertanya jelas, gamblang. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha sarahatun nisa'is sahabah, terang-terangannya para wanita sahabiat di dalam bertanya kepada Rasulullah SAW dari sesuatu yang dianggap malu. Ya, malu apalagi menanya masalah mandi junub. Apakah aku harus mengurainya dalam rangka mandi junub, artinya supaya kena basah semuanya. Nah, ini terang-terangan bertanya kepada Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang dianggap malu. Dan ini boleh, bukannya aib, bukan jorok, bukan, ini ilmu ya. Nah, wirwatan wal haidah, dan ketika haid qala la, ya enggak perlu diurai. Ya boleh, berarti apa? Masih diikat rambutnya. Innama yakfika an tahthiya ala ra'sika thalath hasayat. Cukup bagi kamu hanya mengusapnya saja. Ya, 3 kali usapan. Enggak harus semuanya dalam keadaan basah. Enggak perlu. Karena kalau diikat kan berarti kan susah untuk basah. Tapi jawaban Rasulullah SAW tidak perlu. Ya. Nah, enggak perlu diurai rambutnya, cukup kenakan air secukupnya. Mengenakan air secukupnya. Enggak harus basah semua. Berkata Imam Sunan rahimahullah, lakin lafzu ashaddu dhahra ra'si min badal sya'r ra'si, wa kana rawahu al-musannif bil ma'na wa dhahra bi fath ad-dha' iskan al-fa'u al-mashhur, wal hadith ala annahu la yajibu naqdu sya'r al-mar'a fi ghusliha min janabatin aw haydin. Hadis yang mulia ini kata Imam Sunan rahimahullah Dalil menunjukkan tidak wajib bagi seorang wanita untuk mengurai rambutnya, bagi rambut yang panjang. Tidak wajib mandi junub diurai atau ketika haid. Wa anna la yushtarat usul ma'i la usuli wa hiya mas'alatu khilaf. Enggak harus, enggak wajib, enggak bukan syarat harus masuk ke seluruh rambut-rambutnya seluruhnya, enggak harus. Ini masalah khilaf. Indal Hadawiyah la yajib an-naqd fi ghusl janabah. Pendapat Hadawiyah tidak wajib dia mengurai rambutnya ketika mandi junub, wajib fil haid wan nifas. Tapi ketika haid dan nifas wajib berdasarkan hadis Aisyah, inqidhi sya'raki waghtasili. Uraikanlah rambutmu dan mandilah. Ujiba bi anna mu'aridun bi hadzal hadis, tapi tadi hadis yang tadi bertentangan dengan hadis ini. Wa yujma', sehingga digabungkan, dikompromikan, bainahuma bi anna al-amr bi naqd lin-najib. Adapun perintah untuk mengurai rambut maksudnya sunnah saja, tidak wajib. Au yujab anna sya'r umsama kana khafifan fa'alima nusa sama anna yasir ma' ila usuli. Ada juga yang berpendapat bahwasanya rambutnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha khafif, ya, nam tipis, tidak tebal, sehingga Nabi SAW mengetahui itu akan masuk meresap ke kulitnya. Wakilah yajibun naqad in lam yasil ma ila usul syar. Ada juga yang berpendapat wajib diurai rambutnya sampai mengenai kulit kepala. Wa in wasal li khifati syar lam yajibun naqduh aw bi anna in kana mashdudan nuqda illa lam yajib naqduhu li anna yablughu al mausula khilaf. Wa amma hadithu ballighu bullu syara wa anqul bashar. Adapun hadis basahkanlah rambut kalian, wa anqul bashara, nah, dan bersihkanlah kulit. Fala yuqwa ala ma'aradati hadithu Ummu Salamah. Hadis ini dhaif, tidak bisa melawan hadis Ummu Salamah, artinya karena dhaif. Wa amma fi'lu sallallahu alaihi wasallam idkhal ashabi kama shala fi ghusl janabah. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyela-nyela jari jemari ke rambutnya, fa fi'lun la yadul al-wujub, ini namanya fi'l, tidak bukan artinya wajib, ya, perbuatan itu bukan artinya wajib. Semua huwa fi haqq rijal, ditambah lagi itu hanya laki-laki, yakni pada Rasulullah SAW. Sedangkan Ummu Salamah adalah perempuan, wanita, mandinya wanita, kata hasil mafi syarah. Ini kesimpulan dalam syarah. Ila anna la yufa anna hadith Aisyah kana fil hajj, melainkan hadith Aisyah itu terjadi ketika haji. Fa inna ahramat bi umratin thumma hadat qabla dukhul Makkah. Ini ketika terjadi Aisyah radhiyallahu taala anha ihram umrah dan haid sebelum masuk Makkah. Fa amaraha sallallahu alaihi wasallam tanqadha ra'saha wa tamtashit taghtasil wa tuhill bil hajj. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengurai rambutnya, menyisir, mandi, kemudian tahlil, ihlal, bilhajj, labbaik, Allahumma labbaik. Wa yahina idzin lam tathur min haidiha falaysa illa ghusl tanzifin la haid. Ketika itu Aisyah dalam keadaan belum bersuci, sehingga mandinya adalah mandi, ya, pembersihan, bukan untuk haid. wala ya'rid hadits Ummu Salamah aslan, sehingga tidak ada pertentangan dengan hadits Ummu Salamah. Wala hajati la hadhi ta'wil lati fi ghayat ar-rikah, sehingga enggak bisa lagi dibenturkan dengan ya ta'wil-ta'wil ini yang lemah. Fa inna khifat asy-syar hadhi duna hadhi yaftaqir ad-dalil, sehingga bagi yang berpendapat hadis apa rambutnya itu tipis, yang lain enggak, ini ya butuh dalil. Wal qalbi anna hadha masdud hadha khilafu wal ibara in anama min ar-rabi lafz naqd da'wa ghair bi ghair dalil. Nah, sehingga tidak wajib, ya tidak wajib, harus diuraikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.